Raju, la, Raju, Raju, Raju. Biarlah lupa kain dan baju, jiwa manis itu disayang. La la la la la la. Oh, janganlah lupa, janganlah lupa kepada saya. Kini di kondang dia jadi begini lantaran dia. Layang-layang terbang melayang, jiwa manis itu disayang. Kayu jati, jangan dipikir di dalam hati. Siapa bilang tidak disayang? Siapa di dan dia, hey! Badan begini, hey! Lantai.